Akulah Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Tapi tiap bangun tidur aku kelelahan, seperti habis bangun candi dalam sehari. Tiap terbang aku kelingan, seperti naik komedi putar yang kecepatan. Cepat-cepat, siapa kamu? Saya Sango. Sango? Gatot Kaca. Mungkin itu gejala kurang darah. Mana mungkin? Makanku banyak, tidurku cukup. Eits, kurang zat besi bisa jadi sebab gejala kurang darah. Makanya kamu selalu kelelahan dan keliengan. Cukupi zat besi harian, bila perlu minum Sangobion. Lelah dan keliengan, mungkin tanda kurang zat besi. Minum Sangobion, suplementasi zat besi, multivitamin dan mineral pada keadaan kurang darah. Saatnya beraksi. Gatot Kaca, help! Aku datang, sis. Sangobion, aktifkan harimu. Baca aturan pakai PT Merck untuk PNG. Sangobion.